yang kedua atau poin yang ke-17 dari semua adab yang ada, pembahasan khusus tentang pentingnya talaqqi al-ilm min al-asya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala talaqqi al-ilmi 'anil asya. Menimba ilmu dari guru. Ini disebutkan secara khusus oleh beliau untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Kemarin tadi bahas pentingnya dhabtuhu ala syekhin mungkin, agar mendapat ilmu pada seorang syekh yang mungkin, yang amin. Sekarang disebutkan secara khusus adab ini hendak membandingkan antara menimba ilmu dari seorang guru dan menimba ilmu dari kitab secara otodidak. Qala rahimahullah al-aslu fi talab ay yakuna bi tariqi talaqqi bi tariqi talqini wa talaqqi 'anil asatir. Asal dalam menimba ilmu ialah dengan cara talqin, dengan cara ta'lim, dan dengan cara talaqqi menerima ilmu tadi dari para ustaz. Wal musafanati lil asyah. Musafanah, kata-kata safana mengandung makna mulazamatu syai'i syai'. Mulazamatu syai'i syai'a, mulazamah dengan sesuatu. Safana ay wadhaba, sehingga maknanya al-musafana, al-mulazamah, wal-muwadhaba, mulazamah dan terus-menerus belajar dan seragam, mulazamah guru. Demikian disebutkan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris. Musafanah ay mulazamah wal muwadhabah, harus dengan mulazamah, mulazamah dengan guru. Wal akhdhi min afwahir rijal, dan mengambil ilmu langsung dari mulutnya rijal, mulutnya para-para guru tadi. La minas suhuf, bukan dari lembaran-lembaran kitab, diklat-diklat atau yang semisalnya. Wa futunil kutub, juga tidak dari tengah-tengah kitab yang ada. Wal awwal min babi akhdhin nasib 'anil nasibin natiq wa huwa al-muallim. Cara yang pertama, talaqqi ilmu dari seorang guru, masuk dalam bab mengambil nasab, nasab dari nasab yang berbicara, itu guru. Jadi kamu nasab ilmunya kamu itu jelas dari seorang yang berbicara, dari orang yang berbicara terus sampai pada puncak. Wa amatani 'anil kitab fa huwa jamad. Adapun yang kedua yang dari kitab, kitab itu jamad. Fa anna lahu ittisalu nasab. Maka dari mana dia mendapatkan sambungan nasab itu? Ini mengabarkan pentingnya belajar dari seorang guru. Bahasanya orang sekarang mangkul. Tapi bukan mangkul kayak di iya ya. Mangkul dari syekh, dari masyayikh, dari asal kita. Nah, tahu apa? Waqad qila, dan dikatakan dalam pepatah Arab, man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Para siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, dia pun juga keluar sendirian. Ai man dakhala fi talabil ilmi bila syaikhin kharaja minhu bila ilmin. Barang siapa yang masuk dalam mencari ilmu dengan tanpa seorang guru, maka dia keluar dengan tanpa ilmu. Sifir, mal, nihil, enggak mendapatkan apa-apa. Juga ucapan sebagian orang, man kana daliluhu kitabah khata'uhu akthar min shawabih. Ghaliban. Man kana daliluhu kitabahu khata'uhu akthar min shawabih. Barang siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahan dia lebih banyak daripada kebenarannya. Ghaliban, pada umumnya. Qala rahimahullah idul ilmu sin'ah. Ilmu itu sin'ah, sesuatu yang dicari, yang dibuat. Semacam kayak barang gitu. Wa kullu sin'atin tahtaju ila sani'. Setiap sin'ah, sebuah barang, membutuhkan orang yang menciptakan barang tadi, yang membuat barang tadi. Fala budda idzan li ta'allumiha min muallimihal hadir. Maka harus kalau begitu mempelajarinya dari gurunya yang cerdas. Hadir yang cerdas. Yang diingat sekarang ikhwan ialah seorang yang amin, orang yang terpercaya dan yang mukmin. Nah, ikhwan, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimah. Faedah belajar dari seorang guru. Alhamdulillah, kita baca sebentar. Beliau menyebutkan di sini ada tiga faedah belajar langsung dari seorang guru. Yang pertama ialah ikhtisar tariq, meringkas jalan, meringkas waktu. Nah, kalau langsung belajar dari seorang guru, enak, diterangkan, paham, terangkan, paham sampai khatam sebuah kitab. Menerangkan sebuah hukum syar'i, misalkan seorang guru menerangkan langsung ini masalah demikian demikian demikian, ini adilahnya masing-masing, ini arasi demikian, sebuah masalah yang besar selesai dalam waktu kurang dari setengah jam atau seperempat jam atau lebih atau kurang daripada itu. Sementara kalau kamu mengambil dari kitab, bongkar kitab ini, bongkar kitab ini, semuanya dibongkar, dibaca satu persatu dan segala macamnya, kemudian dikumpulkan, ditartib dulu dan segala macamnya, dalil-dalilnya masing-masing, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Belum sempat dia mentatir sudah bosan duluan, capek duluan, banyak urusan yang lain dan semisalnya. Itu pun belum tentu dia mampu untuk mentarjih. Paham ya? Maka dengan belajar dari seorang guru, meringkas jalan, meringkas waktu, langsung sebuah masalah selesai. Kamu tahu mana dalilnya, mana yang rajih, mana yang benar, mana yang akhirnya, dengan waktu yang sangat singkat. Faedah yang berikutnya, as-sur'ah, yakni sur'atul idrak. Engkau akan cepat menangkap ilmu tadi, cepat menangkap ilmu tadi, karena guru yang menerangkan, dibaca kalimat per kalimat. Kalau kamu baca sendiri, mungkin kamu tidak ngerti ini maknanya apa. Bongkar di kamus dulu dan segala macamnya. Iya kalau ketemu, iya kalau punya kamusnya. Ya kalau ngerti sorofnya, ini dari pecahan kata-kata apa dan semisalnya. Kalau dari seorang guru kamu gak tahu maknanya, langsung diterangkan, ini maknanya ini, ini maknanya ini. Kamu gak paham, diterangkan, ini demikian maksudnya, demikian maknanya. Cepat ya Pak, dan kamu langsung memahami keterangan tadi. Tapi kalau kamu belajar sendiri, mungkin berjam-jam kamu memahami sebuah kitab gak mudah-mudah. Mungkin karena ilmu nahwunya kamu yang kurang, mungkin ilmu sorofnya yang kurang, mungkin tidak ngerti bagaimana kosakata-kosakata yang ada, mungkin tarkib kalimatnya juga tidak paham, ini bagaimana syarahnya, ini bagaimana maunya. Allahu musta'an. Ada kulli hal, ini faedah yang kedua, sur'atul idrak. Yang ketiga, ar-rabithah baina talibil ilmi wa muallimi. Ada muhim. Sama katanya rabithah, ikatan antara seorang talibul ilmi dengan gurunya. Kalau dia belajar dari masyayikh, dari semenjak kecil sampai dia besar, terus terikat, punya hubungan baik dengan para masyayikh dan para ulama tadi. Hal muhim, ini termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, selalu mendekatkan umat kepada ulamanya, mengikat umat kepada ulamanya. Ada alamat sa'adah, tanda keberuntungan. Barakallahu fiik. Hadza wa ini tiga faedah yang ada. Dan ingat, ini adalah asal, hukum asal dalam menimba. Dikecualikan tamam pada kondisi-kondisi tertentu di mana memang tidak ada satu orang pun guru yang mampu mengajarkan ilmu kepada dia. Dia di sebuah tempat yang tidak ada pengajar di sana. Juga enggak mungkin kan bagi dia untuk rihlah pergi ke tempat yang lain untuk belajar pada seorang di sana. Yang ada pada dia buku. Maka dalam keadaan yang demikian, dia bismillah tawakkal Allah, banyak berdoa kepada Allah, membaca buku-buku tadi dan dianjurkan dengan tertib, dengan tadarruj, tahapan-tahapan yang dibawakan sebelumnya. Ya, jadi membutuhkan kesungguhan yang besar, membutuhkan apa namanya juhdun kabir. Barakallah. Itu demikian pada sini. Namun zaman sekarang ini gampang ya. Sekarang ini banyak kaset para masyayikh dan para ulama ya. Kaset muhadharat banyak, kaset durus juga banyak. Sehingga ketika kamu tidak memungkinkan belajar sama seorang, pesen aja. Kelas Grade mana yang mengadakan itu CD? Saya pesen CD durusnya Syekh bin Baz, durusnya Syekh Utsaimin, atau durusnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Sudah. Kamu dengarkan. Kamu ambil kitab yang dipelajari, misalkan sedang mempelajari Al-Ushul Tsalatsa, ambil Al-Ushul Tsalatsa, belajar dari Syekh tadi langsung. Kan gitu ya? Sama kayak belajar dari Syekh tadi langsung. Bedanya kamu enggak bisa bertanya kalau dia enggak paham. Kalau langsung sama Syekh yang masih hidup, ketika ada iskal bisa bertanya. Tapi itu sudah luar biasa daripada semata-mata membaca kitab. Nah, itu belajar sama Syekh tadi. Nah, Syekhnya pakai CD suaranya, itu belajar dari situ. Dengan tahapan-tahapan yang ada. Suruh rata naik lagi. Wah. Dan sekarang gampang. Yang penting ada kesungguh-sungguh dan kemauan. Ini kondisi tertentu. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli al-ilm. Masalah ini yang mengambil ilmu dari guru itu perkara yang disepakati, pembahasan atau tempat yang disepakati oleh para ulama, illa man syadza, kecuali seseorang yang syadz, yang ganjil pendapatnya. Misal seperti Ali ibn Ridwan al-Misri al-Tabib, waqad radda alaihi ulama wa asrihi wa man ba'dahu. Ali bin Ridwan ini punya pendapat belajar dari kitab itu lebih anfa', lebih cepat, lebih bagus daripada seorang guru. Jadi kebalikan para ulama tadi. Dibantah oleh para ulama pada masanya dan ulama yang setelahnya. Qala Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah fi tarjamatihi lahu. Adz-Dzahabi menyebutkan dalam tarjamahnya Ali al-Misri ini, dikatakan walam yakun lahu syaikhun, Ali ini tidak memiliki guru. Balistaghala bil ahdi anil kutub, bahkan dia sibuk mengambil ilmu dari kitab-kitab yang ada. Wasannafa kitaban fi tahsir sina'ati minal kutub, dan dia menulis sebuah kitab tentang tahsir sina'ati minal kutub, memperoleh ilmu dari kitab. Wa annaha awfaqu minal muallimin, dan dia menyatakan mengambil ilmu dari kitab itu lebih awfaq, lebih bertaufid, lebih bagus daripada para guru. Dzahabi mengatakan wa hadza ghalat, ini salah. Paham? Nampaknya dari keterangannya Dzahabi ini, Ali Misri ini nampaknya berhasil gitu ya. Nyatanya dia mampu menulis sebuah kitab. Dia membuktikan dengan dirinya sendiri, saya mampu akan ilmu yang sangat banyak dari kitab. Maka dia menulis sebuah kitab dalam masalah ini. Nampaknya dia berhasil mewujudkan tindakan dia tadi. Kita mengatakan itu nadiron. Paham ya? Kalaupun dia berhasil, kita mengatakan nadiron. Apa nadiron? Jarang terjadi. Nah, 1001. Gitu ya. Dari orang 1000 cuma 1. Kemudian 1 juta orang 1 yang semacam ini. Kalaupun dia berhasil, nadiron, jarang. Pada umumnya harus dari seorang guru. Wallahul musta'an. Wa qad basata as-Safadi fil Wafi radda alayhi. As-Safadi dalam bukunya Al-Wafi, dia memperluas bantahan kepada Ali Misri tadi. Wa anhu Zubaidi fi Syarh Ihya, dan juga Zubaidi menukil dari As-Safadi dalam Syarh Ihya, an 'adadin minal ulama, dia menukil dari sejumlah para ulama, mu'allilina lahu bi 'iddati 'ilal, menyebutkan kepada Ali Misri berbagai macam illah, alasan-alasan kenapa harus dari seorang guru dan jangan dari kitab. Minha, di antara alasan tadi, maqalahu Ibnu Butlan, apa yang disampaikan oleh Ibnu Butlan radhiyallahu anhu pada pantan dia kepada Ali Misri, as-sadisah, poin ke-6 yang menjelaskan betapa tidak bagusnya dan jeleknya belajar dari kitab langsung. As-sadisah, poin yang ke-6, alasannya, yujadu fil kitab asya'u tasuddu 'anil 'ilm, didapati dalam banyak kitab banyak perkara-perkara yang menghalangi orang dari ilmu. Seperti disebutkan wahiyya ma'dumatun 'indal mu'allim, tentu enggak ada pada seorang guru. Seperti wahiyya tashiful 'arid, adanya tashif yang insidental. Min istibahil huruf, adanya istibahil huruf, kesamaran huruf. Ini huruf apa ini? Ta, apa ba, apa ta, ha, apa jim, apa kha, dal, apa zal, ra, apa zai, sin, apakah shin, dan semisalnya. Ingat dulu belum ada nuqtah, belum pakai titik-titik, belum ada syakal dan semisalnya. Tamam? Sehingga mungkin istibah, karena istibah hurufnya tersamarkan tashif. Seharusnya dibaca apa namanya? Hibban dibaca hayyan. Seharusnya habbah dibaca hayyah. Artinya beda ya. Kalau habbah biji, kalau hayyah ular. Nah iya, nanti dikatakan habbatus sauda, dia baca hayyatus sauda. Nah, obat yang paling jitu habbatus sauda, jinten hitam. Salah baca hayyatus sauda. Aja dia mengatakan obat yang paling bagus ular hitam. Mati orang mama kan kayak gitu. Tak khawatir. Ma'adamil lafad. Padahal enggak ada lafad. Nasinya semacam itu. Atau wal ghalat bi zawghanil basar. Ghalat salah baca dikarenakan pandangannya yang menyimpang. Zawghan dari kata-kata zagha yaziru. Menyimpang. Ini pandangannya kabur. Sehingga salah baca. Atau waqillatil khibrah bil i'rab, kurang pandai dalam i'rabnya dia. Ini bagi mereka yang enggak punya kemampuan ilmu alat, enggak ngerti i'rabnya. Yang seharusnya dibaca rafa, dibaca nasab, nasab dibaca jar dan semisalnya. Tamam, sehingga merubah arti. Au fasadil mawjud minhu, atau rusaknya kitab yang ada di situ. Belajar dulu. Wa islahil kitab, dia perlu memperbaiki kitabnya terlebih dahulu. Wa kitabati ma la yuqra, dia harus menulis apa yang belum terbaca, dibetulkan dulu bagaimana tulisannya. Wa qiraati ma la yuktab, dan dia harus mampu membaca yang enggak tertulis di situ, mungkin terhapuskan atau bayad fil asl, putih pada asalnya apa tulisannya ini. Dia harus membaca ini sambungannya apa sampai sini ini. Dan ngerti dia. Tamam? Wa madhhabu sahibil kitab, dan juga memahami dulu madhabnya penulis buku ini, dia Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau apa, mungkin dia punya istilah-istilah khusus misalnya, harus difahami dulu. Wasak menusak, jeleknya nuskhah yang ada. Waradatin nakal, jeleknya penukilan-penukilan yang ada. Tamam? Wa idmajil qari' mawadhi'al maqati'. Idmaj itu dia apa namanya? Menyatukan. Al-qari' menyatukan bacaan dia mawadhi'al maqati' pada tempat-tempat yang terputus. Maknanya ketika dia membaca satr pertama, tamam? Itu tercampur situ, dimasukkan. Dikarenakan apa namanya jeleknya nuskhah dan segala macamnya, tahu-tahu dia baca satr yang ketiga. Nah, tahu-tahu satr yang keempat, balik satr yang kedua lagi. Alhasil seperti itu kondisinya. Atau wa kharati mabadi' ta'lim, dan dia tercampur tentang dasar-dasar pembelajaran dia. Dia sendiri yang kurang memiliki khalfiyah latar belakang. Wa dzikra al-fadhin mustalahin 'alaiha fi tilka sina'ah, atau penyebutan lafaz-lafaz istilah yang diistilahkan padanya pada buku tersebut, istilahnya muallif, istilahnya syekh ini, guru ini dan segala macamnya. Wa al-fadh yunaniyah, belum lagi lafaz-lafaz Yunani. Lam yukhrijha an-naqib min al-lughah, yang belum dikeluarkan oleh sang penukil dari bahasanya. Betul-betul disebutkan bahasa asli Yunaninya, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Kan nauras seperti nauras atau awalnya apa? Dicontohkan sama nauras. Tak cari di kamus-kamus, tidak ada yang namanya nauras. Atau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di syarahnya, mana tidak ada nama nauras apa? Saya nggak tahu apa nauras itu. Ya. Beliau mengatakan, hadil ibarat la kuda wa antufah. Ibarat ini harus dipahami bahasa Yunani ini. Mahuwa nuras ta'ir, wallahi ma'adri, kata beliau. Apa ini? Burung? Saya enggak tahu katanya. Emang? Wallahu'ala, beliau mengatakan. Saya enggak ngerti apa nuras itu. Saya tahu semacam ini, bingung di sini, apa bahasanya ini? Mau tidak mau dia harus telepon orang Yunani. Kalau punya teman di sana. Apa nuras itu? Dia juga bingung, pelafatan kamu lain dengan mereka. kamu pelafatan dengan bahasa Jawa nuras gitu. Mereka aja belum tentu membaca juga kata-kata nuras, tak bahasanya gimana atau gimana. Ala kulli hal, banyak hal yang menghalangi seorang untuk menampilkan ilmu tersebut. Itu berjam-jam lamanya. Dan jangan dikira ini untuk tema dulu saja. Sekarang pun juga demikian. Banyak sekarang matabi' cetakan atau percetakan yang ada itu tidak perhatian dengan tahqiqul kitab. Yang penting cetak keluar di pasaran, cetak keluar di pasaran. Sing tashih, sakot, dan semisalnya itu terjadi. Sering terjadi. Fallahul musta'an. Beliau mengatakan fahadihi kulluha mu'awwiqatun 'anil 'ilmi. Ini semuanya menjadi penghalang seseorang mendapatkan ilmu. Wa qad istaraha al-muta'allimu min takallufiha 'inda qira'atihi 'alal ma'allim. Sementara muta'allim, orang yang belajar dari seorang guru, istaraha, dia istirahat, tenang. Min takallufiha, dari takalluf untuk mengetahui perkara di atas semuanya itu. Dia tidak usah capek-capek mengurus itu semuanya. Inda qira'atihi 'alal mu'allim, ketika dia membacanya pada seorang guru. Guru yang paham. Karena guru ngambil dari gurunya lagi yang lainnya. Terus demikian sehingga tahu tadi yang salah baca itu apa. Tamam, yang apa namanya? Bayab, yang hitam, yang hitam, ya apa yang putih gitu. Enggak ada apa-apanya itu apa isinya. Kalau seorang guru ya. Wa idza kana al-amru 'ala hadhihi surah, maka apabila urusannya sebagaimana gambaran seperti ini, fal qira'atu 'alal ulama'i ajda wa afdal qira'atul insan li nafsihi, maka membaca ilmu, membaca kitab kepada para ulama itu lebih ajda, lebih menghasilkan, lebih manfaat, wa afdal, dan lebih utama min qira'atul insan li nafsihi, daripada seorang insan membaca untuk dirinya dia sendiri. Wa huwa ma aradna bayanahu, ini yang kami ingin terangkan. Ini semuanya membantah Ali bin Ridwan al-Misri. Qala as-Sabadi, berkata as-Sabadi dalam al-Wafiyah tadi. Walihada qala al-ulama'u, ala karenilah, berkata para ulama, la ta'khudul ilma min sahafiyin wala min mushafi, jangan mengambil ilmu dari suhufi, orang yang mengambil dari suhuf, lembar-lembar kitab, wala min mushafi, jangan pula mengambil Al-Quran dari mushafi, orang yang semata-mata membacakan Al-Quran dari mushafnya. Yakni maknanya adalah la taqra'il Qur'ana 'ala man qara'a minal mushaf, jangan membaca Al-Quran dari seorang yang hanya semata-mata membaca dari mushaf. Yakni orang yang tidak pernah belajar talaqi ilmu Qur'an wa tajwid dari seorang guru. Waral hadits wa ghairahu 'ala man akhadha dhalika min as-suhuf, jangan pula kamu membaca hadis atau yang selainnya pada orang-orang yang mengambilnya dari suhuf, dari kitab saja, bukan dari seorang guru. Alwaq. Ini dalil yang sekian kalinya untuk membantah Ali Misri. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul maddiyul qa'im. Dalil maddi, dalil yang nyata, yang real. Al-qa'im ala butlani nadhar Ridwan, yang membantah, yang menerangkan batilnya pandangan Ibn Ridwan tadi, Ali Misri, ialah annaka tara alafat tarajimi wasyar, engkau melihat ribuan biografi dan sejarahnya para ulama dahulu, ala ikhtilafil azman, dalam keadaan perbedaan masa, wa mar'al asar, dan berlalunya geni, wa tanawwu'il ma'arif, perbedaan ma'rifat, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Itu semuanya mashunatun bitasmiyati syuyukh wa talamid, dipenuhi dengan penyebutan nama guru dan murid-muridnya. Syekh fulan mengambil ilmu dari fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, banyak gurunya. Wa anhu, yang mengambil dari dia murid-muridnya, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, terlalu banyak. Kutub rijal, demikian keadaannya. Kutub siyar wa tawarikh, demikian keadaannya. Ghaliban pada umumnya. Wa mustaqilun min dzalika mustaqdir, ada yang sedikit gurunya, ada yang banyak gurunya. Wa umur, kamu lihat contohnya syadzaratan min muktirin, sejumlah dari muktirin ani syuyukh, orang yang banyak gurunya. Hatta balagha ba'dhumul uluf, sampai sebagian mereka mencapai ribuan guru. kama fil uzad min al isfal li rafimihi, seperti dalam kitab al uzad dari buku al isfar li rafimihi, karya penulisnya jenis Syirah Tarafusin. Nah, disebutkan sejumlah ulama gurunya itu ribuan. Gurunya ribuan, sangat banyak sekali. Ribuan, guru loh ya, bukan kitabnya, gurunya ribuan. Masya Allah ya. Ya, apa ilmunya ya banyak. Satu guru ya lima ilmu lah. Dikadakan 1,000, 5,000 ilmu. Masya Allah ya. Ada ribuan guru, 2,000, 5,000 guru, 5 ilmu. Dikalikan 5,000, 25,000 ilmu. Itu kalau cuma 5 ilmu pada satu guru, itu sekian banyak ilmu yang dia dapatkan. Wa kana Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi, idza dzukira 'indahu Ibnu Malik, kalau disebutkan di sisinya Ibnu Malik, yaqul, dia mengatakan, aina syuyukh? Mana guru-guru Ibnu Malik ini? Dikatakan Ibnu Malik, Ibnu Malik saya. Nah, tamam, sahibul alfiyah. Tamam, gurunya tidak ada. Atau sedikit kali gurunya. Nah, sehingga disinggung sama Abu Hayyan ini, Ibnu Malik, mana gurunya? Ini kalimat yang semacam ini untuk menunjukkan bahwa konflik di zaman dahulu di tengah-tengah para ulama, seseorang yang punya ilmu tapi tidak ada gurunya, itu tidak ada bobotnya di tengah-tengah mereka. Mana gurunya? Dari mana dia ngambil ilmu? Aina syuyukhu? Fallahu al-musta'an. Wa qala al-Walid, al-Walid bin Muslim Syami, kana al-Auza'i yaqul, al-Auza'i pernah mengatakan, kana hadzal ilmu kariman, dulu ilmu ini sangat mulia. Yatalaqahu ar-rijalu bainahum, para rijal, para laki-laki, para ulama saling mengambil ilmu di tengah-tengah mereka. Rajul an rajul, alim an alim, alim an syaikhi, wa hakadha. Falamma dakhala fil kutub, tapi tatkala ilmu itu masuk dalam kitab, dakhala fihi ghairu ahli, masuk padanya bukan ahli. Allahul musta'an. Ini bukan menyalahkan tadwin al-kitab untuk ikhwan, tapi ini bahas sekarang munculnya orang-orang yang belajar secara otoritas, enggak mau sama guru tapi sama otoritas. Kalau misalkan dia apalagi dari seorang guru juga dari kitab, ada jelas wabah yang dikerjakan sama para ulama unai. Warawa mislaha Ibnu al-Mubarak an al-Auza'i. Ibnu Mubarak juga meriwayatkan yang semisalnya dari al-Auza'i. Wala raiba anna al-akhdha min as-suhufi wa bil ijazati yaqa'u fi khalal. Enggak ada keraguan lagi bahwa dia mengambil dari suhuf lembaran-lembaran atau dengan cara ijazah terjadi kekurangan-kekurangan padanya. Wala siyama fi dzalikal 'asr, lebih-lebih lagi pada masa itu, haitsu lam yakun ba'du nuqatun wala syakl, di mana belum ada ketika itu nuqtah titiknya ataupun syakl-syaklnya. Fa tatasahhaful kalimatu bi mahal ma'na, maka kalimat pun sahih pada perubahan kalimat yang membuat beda maknanya. Wala yaqa'u mithlu dhalika fil ahdi min afwahir rijal, dan yang semacam itu tidak akan terjadi ketika mengambil langsung dari mulutnya para ulama. Wa kadzalika tahdithu min al-hifdhi, begitu pula menyampaikan hadis dari hafalannya, yaqa'u fihi al-wahm, akan terjadi pada dia kesalahan. Bi khilaf riwayah min kitabin muharrar, berbeda dengan meriwayatkan dari sebuah kitab yang telah disahihkan. Intaha. Ini semuanya pembahasan kalam tawil dari kalangan ulama yang intinya dianjurkan bagi seorang talibul ilmi untuk mengambil ilmu dari seorang guru. Talaqqul ilmi anil asyiyah. Qala rahimahullah wa Ibn Khaldun mabhathun nafisun fi hadza kama fi fil muqaddimati lahu. Ibn Khaldun punya pembahasan yang fokus dalam masalah ini disebutkan dalam kitab muqaddimahnya. Muqaddimah Ibn Khaldun. Kita tidak punya buku, tapi ada surahnya. Segini dulu. Muqaddimah Ibn Khaldun. Wali ba'dihim, dan disebutkan syair dari sebagian mereka. Man lam yushafih aliman bi usulihi. Man lam yushafih aliman bi usulihi. Yaqinuhu fil muskilati bununu. Man lam yushafih, barang siapa yang tidak musyafah, belajar langsung dari mulutnya aliman, seorang alim, bi usulihi, dengan usul-usul ilmu, yakinuhu fil muskilati dhununu, keyakinan dia ketika ada muskilah, perkara yang rumit, dhununu, itu masih dhun saja, keyakinan dia masih dianggap dhun, dianggap praduga saja, artinya enggak mantap keilmuannya. Wa kana Abu Hayyan katsiran ma yunshid, dan dahulu Abu Hayyan Al-Andalusi dari Ikhwan sering sekali membawakan syair. Ya dhunnul ghimru annal kutubati aqafah min liidrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyar aqlal fahimi idza rumtal uluma bi ghairi shaykhin dalalta an siratil mustaqimi wa taltabisul umura alayka hatta tasir adalla min tumal hakim. Tumal hakim artinya yadunul ghimru annal kutubata, al-ghimru al-jahil, si jahil ini menduga annal kutubata di kitab-kitab itu bisa memberikan bimbingan, akhafah min, seseorang yang memahami, yang mendapatkan pemahaman, liidrakil ulumi, memberikan bimbingan untuk mendapatkan ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha, orang yang bodoh tadi tidak mengerti bi anna fiha, bahwa di dalam buku-buku tadi ghawamidha, ada perkara-perkara yang rumit, yang susah, hayyarat aqlal fahimi, yang membuat bingung akalnya orang yang faham sekali. Idza rumtal uluma bighairi shaykhin, kalau kamu hendak mencari ilmu, rumta aradta, kalau kamu hendak mencari ilmu dengan tanpa guru, dalalta an siratil mustaqim, maka engkau akan sesat dari siratul mustaqim. Wa taltabisul umuru alayka hatta, dan perkaranya akan tersamarkan atas kamu hingga tasira adalla, engkau menjadi orang lebih sesat, min tumal hakimi, dari tumal hakim, lebih parah daripada tumal hakim. Ini nama orang, makanya dikasih tanda petik tumal hakim. Ala kulli hal barakallahu fiik, ini semua adalah penjelasan panjang dari para ulama yang menjelaskan kepada kita pentingnya untuk belajar ilmu langsung dari para masyayikh. Tamam, dari para masyayikh, dari para enggak mengambil langsung dari kitab-kitab. Ini untuk para pemula. Ada banyak yang sudah rasikh fil ilm, sudah mengambil ilmu dari sekian banyak guru, kemudian dia ingin mengembangkan ilmu tadi, maka dia sudah memiliki alatnya, sudah memiliki caranya, dan tahu bagaimana membuka buku yang ada. Maka di samping dia terus berhubungan dengan para ulama dan para masyayikh, dia membuka kembali buku-bukunya para ulama tadi. Dia akan punya kemampuan untuk itu, insyaallah. Intah, selesai pasal yang kedua tentang masalah adabut talabi wat talaqqi. Masuk pada pasal yang ketiga, adabut talib ma'asyaikhi, adabnya seorang murid dengan gurunya. Masya Allah, ada beberapa adab yang disebutkan di sini. Satu di antaranya tentang masalah hukum menimba ilmu dari ahlul bid'ah. Lanjut, ataukah sudah jam 9 lebih? Oh, kurang. Kok miring-miring gitu? Allah mustahil. Saking ngantuknya ada juga. Entah ini. Lanjut, apa sudah? Terus. Lanjut. Hah? Lanjut. Terus apa sudah? Iya, lanjut apa sudah? Mumpung jam segini loh, hah? Sudah dulu ya. Kondisinya malah gitu tuh. Kerjanya, masya Allah. Kita lanjut. Saya kira cukup aja. Jangan terlalu dipaksakan. Pertemuan berikutnya langsung masuk pada pasal yang ketiga. Masuk panjang pembahasan. Assalamualaikum. Ada yang mau tanyakan? Gurunya beliau, bawahnya. Diaman banyak, jamnya juga banyak. Tanya tuh, gurunya beliau. Ketika diaman, ya orang-orang Yaman, diaman kebanyakan guru-gurunya Syiah, Zaidiyah. Jika nakan gurunya seperti itu, beliau hanya mengambil ilmu nahwu dari mereka. Selebihnya beliau enggak suka sama mereka. Kita berkenaan macam beliau nggak cocok dengan itu dari awal belajarnya, tinggal diambil di baratnya aja. Yang saya sebutkan dalam belum pernah menyatakan saya itu hatam syarah Qutrunada Ibn Hisham 8 kali dari mereka ini, 8 kali. Awalnya belajar sebagaimana yang lain, sebagaimana pemuda-pemuda yang lain, macam-macam yang dipelajari. Setelah beliau lama belajar, beliau dikasih anugerah Allah kecintaan kepada sunnah, kepada akidah yang sahih. Itu melihat guru-guru semacam itu enggak cocok beliau, Syiahnya enggak diberes. Tinggalkan semua ilmu yang ada, dikarenakan enggak bisa kemana-mana ketika itu, maka beliau fokus pada ilmu Arab. 8 kali khatam Qutrunada ya. Lontok ya. Kalau beliau kalau menyampaikan ilmu atau segala macam atau ceramah begitu, banyak syawahid-syawahid nahwiyah yang keluar itu. Langsung keluar. Itu otomatis keluar. Enggak ada persiapan sebelumnya dari rumah. Ketika terjadi perang di Yaman antara kerajaan Republik ketika itu Yaman antara Yaman Selatan, kondisi seperti itu, beliau keluar dari Yaman menuju ke Saudi. Di sana beliau baru belajar dengan sungguhnya dari Masyaikh Sunni. Beliau termasuk angkatan kedua dari jamaah Islamiyah. Sebelumnya beliau di Haramul Makkiyyin di Mekah. Menyelesaikan ini, belum selesai yang di Mekah itu, dibuka jamaah Islamiyah. Dibuka jamaah Islamiyah. Belum sempat ke sana. Maunya sih dari satu gitu. Jadi ke satu waktu dua kuliah. Awalnya enggak boleh, terus boleh lagi. Hanya beliau gabung dua kuliah, dan selesai yang ini langsung gabung ke jamaah Islamiyah. Gurunya banyak, masih kibar pada masa itu, Syekh Al-Bani di antaranya, kemudian Syekh Rafi, Syekh Al-Bin Bas di antaranya, kemudian Syekh Muhammad Al-Bin Syafiqi, Syekh Ahmad Al-Ansari. Masa kibar masa itu guru-gurunya beliau. Nah, di Mesir juga cukup banyak. Terus banyak yang itu banyak. Sehingga ketika ada pembahasan di antara zaman sekarang ini mempermasalahkan jamiah Islamiyah, dikatakan jamiah Hizbiyah, kan banyak masyarakat yang marah. Dikatakan ada Syekh Mu'bil bin Hadi, hasanatun min hasanatil jamiah, satu kebaikan dari kebaikan jamiah Islamiyah. Kalau dikatakan Hizbiyah bagaimana? Ala kulli hal, lebih banyak guru. Bahkan Syekh Muqbil ini punya sanad sampai Syaukani. Ada Syekh Muqbil. Itu kemarin ngejar-ngejar sanadnya. Kalau yang belajar sama Syekh Muqbil dapat, karena beliau menggunakan ijazah amah. Meninggal ketika sebenarnya sebelum meninggalnya belum mengatakan saya kasih ijazah semua murid-muridku. Ya nyambung, dia bisa mengatakan akhbarana gitu ya. Ya gak ketemu sama Syekh, akhirnya berusaha untuk dekat dengan murid-muridnya Syekh yang lebih senior. Ketika itu Syekh gak mau ngasih ya. Kita dekati yang dari Wadi'i, Syekh Turki. Pas belajar mustalah sama beliau, beliau menjanjikan mau memberikan sanadnya dari Syekh Muqbil, Syekh Muqbil dari Show kan. Masya Allah. Itu tadi nanti-nanti itu. Pas sudah kalau selesai ditagi jadinya sih syarat-syaratnya lumayan Pak ya. Enggak ada manfaatnya itu kalau kayak gini-gini. Ras, enggak usah. Allah Ustaz. Sayang ya. Jadi, kalau kemarin dapat itu sanad bisa mengatakan ah corona lagi sudah. Allah Ustaz. Nah, saya dapat kalau mau mengatakan dari murid Syekh, dari Syekh itu langsung nyambung dari Syaukan. Tapi guru-gurunya si mobil yang sampai ke Syaukan itu yang kebanyakan orang Syiah tadi. Makanya banyak yang enggak mau ngasih karena Syiah ya, ya bapak. Kalau antum dapat sanadnya sampai Syaukani, Allah ya, mustahil. Syaukan ini punya sanad kepada hampir seluruh para ulama yang sebelumnya dari kitabnya masing-masing. Ada itu. Kalau kamu ingin mengajarkan kitab apa, Nusabun Nawar Al-Hafidh ya dalam masalah. Syaukani punya sanad sampai Al-Hafidh. Buku itu. Tinggal kemana aja. Kalau saya pernah bulan, saya mau fit. Jangan gurunya sampai masukkan ini langsung kau tanya masukkan ini keren para hafidz rahimahullah ta'ala sanadnya masukkan itu ada dalam sebuah kitab, dibukukan dalam sebuah kitab. Yang ini ada di martabat, kan tinggal nyari benang sambungannya ke sini gitu loh. Karena ininya mungkote jadinya ya bukunya di martabat aja. Khairan insyaAllah. Itu gak penting sama sekarang ini. Gak penting. Yang penting itu keistiqomahan di atas manhaj. Apa itu? Dia secara kitab tersebut belum pernah dia belajar kepada seorang guru. Tapi dia belajar yang lainnya dari seorang guru. Ini dia biasa belajar begitu. Beberapa kitab dari seorang guru gitu. Kemudian kitab yang ini belum dia ajarkan. Begitu. Pertanyaannya adalah boleh apa enggak? Jawabannya kalau kitab tersebut yang belum dibaca sama dia sama seorang guru, kitab tersebut itu ialah sejenis dengan kitab yang dia pelajari. Lantas, seperti dia belajar kitab Rahabiyah, Mahumah Rahabiyah dalam Faraid. Kalau seorang guru, dia belum mempelajari Qalaid Burhaniyah. Nah gitu ya. Diminta tolong ajarkan. Orang yang diminta tolong ajarkan Qalaid Burhaniyah. Jawabannya tidak ada masalah. Dia hanya membutuhkan untuk memahami Mahbumah tadi. Adapun syarahnya sama dengan sebelumnya satu mukhtasar yang seangkatan sejenis. Kalau yang sama yang saya maksud, tapi kalau terlalu lain pembahasannya, misalkan dia belajar Jumuniyah dari seorang guru, mungkin dari seorang guru. Terus dia disuruh mengajar mutamimah. Tolong Syarif, saya diajari mutamimah ala Jurumiyah. Gimana kira-kira ini? Tahap. Hah? Jawabannya jangan. Kenapa? Dikarenakan beda. Jurumiyah itu lebih dasar. Mutamimah banyak kelanjutannya. Dan dalam kasus seperti ini kamu mengatakan, tidak, saya tidak mau. Loh, kenapa? Ini lebih tinggi tingkatannya. Anda belum belajar lagi. Misalkan ada mukhtasar Nahwu Jurumiyah, ada mukhtasar Syarifiyah. Satu tingkatan sudah sama lah kira-kira itu. Maka tidak ada masalah. Bedanya cuma sekedar apa namanya beberapa lafaz-lafaz yang tadi. Apalagi seorang yang sudah belajar kepada para ulama, para masyayikh, semua fununul ilm, dasar-dasar ilmu sudah dia pelajari. Dan dia mempelajari beberapa kitab-kitab penting di kalangan yang ada di situ kepada para ulama, maka mungkin bagi dia untuk mengajarkan banyak kitab yang semisal itu. Yang barakallahu. Dan nanti yang dilakukan oleh para masyayikhna dalam durus-durusnya. Tidak semua yang mereka ajarkan itu mereka pelajari dari guru mereka sendiri secara langsung, tapi mereka memiliki dasar keilmuan yang mantap, yang mumpuni. Sehingga ketika membaca buku A, buku B itu tidak ada masalah. Yang C, tidak ada. Baru. Itu saja. Bicara akhbalnya, ya tentunya yang di akhbal yang dia ajarkan, yang sudah pernah dia dapatkan dasar dari gurunya. Betul ya? Kalah sih salah, setelah kita tanyakan. Hah? Ada lagi? Enggak ada yang tanya Syekh Al-Ghani. Nanti nanya Syekh Mubin. Kalau Syekh Mubin terlalu banyak gurunya. Dan nanti kita mau nanyakan Syekh Al-Ghani. Hah? Banyak pihak yang menyatakan ini kesalahan ya. Banyak pihak yang menyatakan bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullah itu tidak punya guru. Belajar secara otodidak. Dan itu dijadikan sebagai dalil di zaman sekarang ini. Tidak perlu belajar sama seorang guru. Cukup dengan otodidak. Itu argumentasi banyak para da'i di zaman sekarang ini yang ngaku salah. Da'i-da'i kecengan-kecengan yang mulut-mulut itu. Tamam? Itu asalnya mereka. Ketika diminta ya dakwah itu membutuhkan ilmu yang harus yang matang, yang begini-begini belajar. Syekh Al-Bani atau tidak? Ini alasan sekian banyak da'i-da'i sekarang ini yang mengajarkan umat ilmu dari buku terjemahan. Gak ngerti bahasa Arab, walai syekh. Yang dia baca buku terjemahan. Sekarang kan buku terjemahan sangat banyak. Apapun ada gitu. Ya. Yeah. Sehingga tinggal dia modal apa namanya bicara yang bagus, orangnya orator, selesai. Yang namanya majelis atau orang-orang awam mendengarkannya, masya Allah kita gitu, tidak ngerti berbicara dalamnya. Itu banyak sekarang. Mana-mana, khususnya di kota besar, teman Jakarta, Surabaya, misalnya. Sasaran tembaknya orang-orang yang sibuk bekerja. Masih bekerja orang bank, orang perusahaan apa, karyawan apa, bos apa, bos apa. Itu kan mereka ini senangnya belajarnya itu enggak dengan kitab semacam ini, senangnya itu yang tematik. Nah gitu ya. Itu sekarang orator lagi orangnya. Alasan mereka syalbani atau tidak, nggak punya duit. Ada apa ya? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di masa mudanya, di masa kecilnya itu sudah melalui marhalah kutab. Yang dibahas tahu marhalah kutab yang kemarin itu marhalah katatib. Dari kecilnya itu semasa di Al-Albani, khususnya terkait dengan Lughatul Arab. Pindah dari Albania menuju ke Damaskus di Yordan. Masuk juga di madrasah yang ada di situ semasa kecil. Dari kecil beliau sudah mengalahkan orang-orang Yordan sekitar. Bahasa Arabnya lebih fasih daripada orang Arab sendiri ketika masa mudanya. Itu disebutkan dalam tertar-tertar yang punya beliau. Kemudian ketika masa besarnya beliau belajar kepada beberapa orang yang di sana. Di antara yang disebutkan ialah Syekh namanya saya lupa, di akhirnya disebutkan Bahjatul Baitar. Memang kalau dikatakan tidak banyak gurunya, betul. Tapi kalau dikatakan tidak punya guru, salah. Banyak, belum belajar kepada beberapa orang. Cuman yang mengajari beliau secara khusus tentang detailnya ilmu hadis memang tidak ada. Beliau menceritakan sendiri, beliau mengetahui dari kitabnya Al-Iraqi, seingat saya Al-Iraqi Tahqiq Ihya Ulumuddin. Dari apa namanya? Dari situ beliau belajar. Dicermati sama beliau, cermati. Terus banyak membaca buku-buku yang semacam itu. Dan Allah kasih kepada beliau kemampuan yang luar biasa untuk menyerap ilmu tadi. Yang semacam ini, kalau dalam contoh bab ini yang kurang gurunya, atau mungkin dalam poin hadis tidak ada gurunya, kita katakan nadiran. Sebagaimana tadi pada Ali Ridwan Al-Misri, dia sebagai tabib ya, Pak. Menjadi dokter spesialis itu. Itu nadiran. Pantol ya, nadiran. Tidak bisa kamu mengkiaskan diri kamu dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani dari masa kecil sudah fasih bil Arabiyah wa anta. Sama-sama aja betul, kamu itu Indonesia, beliau Al-Albani. Tapi beliau sudah fasih min sigharih bil Arabiyah wa anta fasih. Ya apa ya? Beliau Indonesia min sigharih. Kan gitu ya? Kalau kita lebih banyak lari ke bahasa-bahasa Inggrisnya itu. Beda ya. Jauh panggang dari api. Allah ibar. Maunya ke situ. Allahul musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal. Gitu ya. Ini ada yang saya sampaikan sama antum, banyak yang unik-unik, yang lucu-lucu pada doa-doa kecengan tadi itu. Jadi kalian kan tadi salah memahami hadis, yang memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Tamam. Pada pertemuan yang pertama menyampaikan A. Pada pertemuan yang berikut-berikutnya lagi menyampaikan tema yang sama B. Kenapa? Karena beda buku yang dia baca. Awal dia baca buku A. Diterangkan itu hukumnya adalah A. Sampaikan sama muridnya. A. Mantap dengan dalil-dalilnya. Tutup sama dia. Soalnya berikutnya diminta ceramah lagi, buka buku yang lainnya lagi. Tidak ngerti kalau ini sudah pernah dia sampaikan sebelumnya. Ternyata di situ beda buku, beda pengarang, hukum-hukumnya B. Sampaikan sama muridnya B. Selesai. Muridnya bingung. Tapi mau menyampaikan itu takut. Itu pendidikan para dai-dai sekarang seperti itu. Mungkin doktrin di kalangan para madu'inya untuk manut, nurut sama dia. Terus dijeli, kita tuh masih bodoh. Terus begitu. Supaya apa? Kamu tuh bodoh ini gila. Jadi yang saya katakan harus kamu tuh. Akhirnya gak berani. Betul, tidak berani ngomong sama gurunya. Ngerti, gelisah. AIB. Ya apa ini? Mereka aja bingung. Namanya muridnya pengen tematik. Bingung, parin askara dia. Betul yang mana ini? Ketika ada yang berani untuk menyampaikan kepada guru tadi, guru marah gurunya ini. Ada murid yang kurang ajar sama gurunya, diajari bertahun-tahun dan segala macam sampai pinter. Begitu pinter langsung menjelek-jelekkan gurunya dan segala macamnya. Dong, kepengen tanya, Ustaz kok kemarin A sekarang B gitu. Allah, ala kulli hal ya ini. Kalau bahasanya Pak Dikum dulu, dagelan dakwah. Allah, ala kulli hal itu tugasnya antum. Antum sebagai calon-calon doa di Allah yang harus mendakwakan dengan ilmu yang rasikh insyaallah taala. Naktabilah wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.